نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita masuk ke kitab yang baru, tanggal 15 ya, 15 Syaban 1439, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2018. Kita masuk ke kitab yang baru dari Sahih Muslim dengan judul Kitabun Nadhri, Kitabu An-Nadhr, ya, Kitab Nazar, ya. Nazar merupakan sebuah istilah di dalam agama kita, ya. Berasal dari kata-kata nazara, yanzuru nadran, nadran artinya melazimkan atau memastikan, atau juga diartikan dengan aujaba yujibu ijaban, mewajibkan. Ini asal makna dari kata nazar, ya. Dalam Al-Quran kata nazar ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makna ini, untuk makna mewajibkan, sebagai ungkapan atau cerita tentang ungkapan seorang wanita yang salihah, ibunda salah seorang nabi, yaitu Maryam ibnatu Imran alaihi salam, ya. Beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani sawman, inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya saya memastikan, jadi kata-kata nazartu, bernazar di situ artinya mewajibkan. Inni nazartu lirrahmani sawman, saya mewajibkan karena mengharapkan pahala dari Allah yang Maha Pengasih, yaitu mewajibkan puasa atau mewajibkan sauman, mewajibkan untuk dirinya sauman, untuk melakukan saum. Saum di sini bukan saum istilah yang ada dalam agama Islam, tetapi saum yang bermakna awal dari bahasa Arab, karena saum itu asalnya maknanya imsak, ya. As-sawmu artinya al-imsak, menahan diri, ya. Jadi inni nadartu, sesungguhnya saya telah mewajibkan, ya, untuk diri, atas diri saya mengharapkan lirrahman, mengharapkan balasan dari Allah yang Maha Pengasih, sawman, satu sawm, yaitu menahan diri. Menahan diri di sini bukan dari makan, bukan dari minum seperti halnya puasa dalam istilah agama kita, tetapi menahan diri dari berbicara, ya. Menahan diri dari berbicara kepada manusia. Makanya dijelaskan di situ falan ukallimal yauma insiya, maka hari ini saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Jadi dia bernazar untuk berpuasa yang artinya menahan diri dari berbicara. Yang kita tuju dari ayat ini adalah kata-kata nazar. Artinya tadi adalah melazimkan, memastikan atau mewajibkan. Ini makna nazar dalam bahasa Arab. Dan dia seperti yang kita sampaikan tadi sudah merupakan sebuah istilah dalam agama kita. Ya, jadi istilah dalam agama artinya dia bukan hanya terfokus kepada bahasa Arabnya semata, tetapi dia sudah berkembang. sudah tertuju kepada sesuatu yang tertentu, seperti halnya saum tadi. Saum itu secara umum dalam bahasa Arab artinya adalah menahan diri. Tetapi ketika dia sudah menjadi istilah dalam bahasa, dalam agama kita, dia menahan diri dari sesuatu yang tertentu. Makanya definisi puasa dalam kitab-kitab fikih adalah al-imsaku anil muftiran atau al-imsaku anit ta'ami wassarabi waljima'i wa jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari makan, dari minum, dari jima', dari segala yang membatalkan puasa. Menahan diri itu pun dalam istilah puasa bahas dalam agama kita, waktunya tertentu, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi menahan dirinya khusus. Nah, sama halnya dengan nazar tadi, yang arti awalnya adalah mewajibkan, memastikan, ya. Tetapi di sini dia sudah tertuju kepada memastikan sesuatu yang khusus, yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Nanti akan ada salah satu bab di bawah kitab ini, yaitu tidak bolehnya menunaikan nazar bila ada unsur maksiat. Ya, jadi nazar itu mewajibkan diri kita untuk melakukan sesuatu, yang sesuatu ini khusus. Yang pertama adalah yang bernilai ibadah, yang kedua yang nilainya mubah. Ya, yang nilainya mubah. Sementara kalau memastikan atau mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu yang bernilai haram atau yang berhukum haram, maka dia tidak dibenarkan sama sekali untuk menunaikan nazar tersebut. Jadi nazar dari uraian tadi, maka secara bebas kita mendefinisikannya, yaitu seseorang mewajibkan atau memastikan dirinya untuk melakukan sesuatu karena Allah. Ya. Untuk melakukan sesuatu karena Allah. Nah, ketika kita mengatakan mewajibkan sesuatu, berarti dia bukan kewajiban agama. Dia sendiri yang mewajibkannya. Dan dia seperti tadi, ruangnya adalah perkara yang merupakan ibadah. Ya, terkadang orang bernazar puasa, puasa ibadah. Bernazar sedekah, sedekah ibadah. Bernazar untuk bernazar untuk membaca Al-Quran, bernazar untuk umrah, ya, dan seterusnya dari berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan dalam agama. Ada kalanya nazar itu dalam bentuk yang mubah, ya. Ada kalanya sesuatu itu yang dinazarkan adalah perkara yang mubah. Misalnya saya kalau saya misalnya akan bila mana datang Ramadan yang akan datang, saya akan merubah warna cat rumah saya. Ya. Ada dia memastikan sesuatu, memastikan dia untuk melakukannya, dan dia dikaitkan dengan Ramadan. Di sini nilai ibadahnya. Tetapi dia perkara yang mubah, ngecat rumah mubah. Ya. Ngecat rumah mubah. Dan ada yang nanti akan tergolong kepada perkara-perkara yang seperti ini, dia berbeda pendapat para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah, ya. Tetapi bila mana menjadi sebuah nazar, maka dia sebuah ibadah. Jadi nazar itu ibadah. Dia dalam istilah agama kita, dia sudah menjadi sebuah ibadah tertentu. Sebuah ibadah tertentu. Dan bahkan ada penjelasan secara khusus tentang nazar ini yang menunjukkan dia punya keutamaan, di mana dia penyebab dari masuknya seseorang ke dalam surga. Allah berfirman, yufuna bin nadri. Ya, ketika dalam surat Al-Insan, ketika Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang ada dalam surga, ya, bagaimana keadaan mereka dalam surga, kemudian Allah ceritakan tentang penyebab mereka di dunia dahulu sehingga mendapatkan balasan tersebut. Salah satunya adalah yufuna bin nadri, dan juga wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini ikhlas dalam memberikan, memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang tertawan, ya, ya, kepada orang yang tertawan. Di situ salah satu dari penyebabnya mereka mendapatkan keutamaan yang begitu besar di surga Allah adalah menepati atau menunaikan nazar. Yufuna bin nadri, itu salah satu penyebabnya, menunjukkan bahwasanya nazar sebuah ibadah yang mulia, karena dia penyebab dari orang-orang mendapatkan kemuliaan di surga, yaitu menepati nazar. Yufuna bin nadri, ini menunjukkan sekali lagi dia adalah ibadah yang mulia, ibadah yang dianjurkan oleh agama, ibadah yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah atau untuk ibadah, maka hendaklah dia menunaikan nazarnya tersebut. Ini diantara dalil para ulama bahwasanya menunaikan nazar adalah wajib. Ya. Diantara dalil menunaikan nazar adalah wajib karena asal dari perintah adalah mewajibkan. Di situ Nabi memerintah, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Falyuti'hu ini adalah perintah. Barang siapa yang bernazar dalam ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia melakukan nazar taatnya itu. Ini perintah dari Nabi. Dari situ para ulama menyimpulkan bahwasanya menepati nazar adalah wajib. Menepati nazar adalah wajib. Kemudian janji Allah tadi, kalau seandainya perkara yang sunnah, tentu tidak sebegitu besar keutamaannya sehingga seseorang mendapatkan keutamaan di surga. Dari ayat dalam surah Al-Insan tadi, para ulama juga menyimpulkan, menunjukkan bahwasanya menepati nazar atau memenuhi nazar itu merupakan perkara yang wajib sehingga mendapatkan keutamaan yang tinggi dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah menjelaskan tentang makna nazar secara bahasa, dan nazar maknanya secara istilah karena dia sudah merupakan istilah dalam agama kita. Kemudian di syariat, bahwasanya nazar ini adalah syariat, sebuah ibadah dalam agama, mendapatkan tempat yang tinggi dalam agama kita. Dan bahkan para ulama ada yang menyatakan bahwasanya hukum menepati nazar adalah wajib berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari dua dalil yang tadi kita sebutkan. Setelah itu kita masuk ke bab yang pertama. Bab pertama berbunyi bab al-amru biqada'in nadri, bab perintah untuk menunaikan nazar. Perintah untuk menunaikan nazar. Jadi ini juga merupakan dalil dari kewajiban menunaikan nazar. Di sini Imam Nawawi menyimpulkan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawahnya, bahwasanya menepati dan menunaikan nazar diperintah oleh agama, dan tidak ada yang menyimpangkan atau menyelewengkan makna perintah tadi dari kewajiban menjadi sesuatu yang lebih rendah hukumnya dari wajib, yaitu sunnah. Jadi walaupun memang terjadi perbedaan pendapat para ulama, tetapi kita lebih condong kepada kewajiban. Ya, makanya makna dari nazar tadi adalah mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sebuah ibadah atau perkara yang mubah karena Allah. Dan biasanya nazar itu ibadah. Ya, nazar itu adalah untuk melakukan sebagian dari jenis-jenis ibadah. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 4100 66. Ya. 4166. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir qala haddatsana Al-Laits ha rumus tanda berpindah sanad ke sanad yang baru wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id ya qala haddatsana Al-Laits an ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdillah an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Ibn Abbas berkata istafta Sa'd ibn Ubadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadhrin kana ala ummih tufiyat qabla an taqdiyahu. Kata Abdullah bin Abbas bercerita Sa'd ibn Ubadah. Sa'd bin Ubadah adalah tokoh atau pemimpin dari pemimpin-pemimpin Al-Ansar dari kabilah Al-Khazraj. Ya, dari Al-Khazraj. Dia salah seorang tokoh pemimpinnya Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala an. Sa'd ibn Ubadah Al-Ansari istafta meminta fatwa. Ya. Jadi sebuah faedah bahasa Arab yang mungkin layak untuk kita sebutkan di sini yaitu karena memang bahasa Arab ini pada dasarnya semua kata-katanya itu mengerucut kepada tiga huruf. Jadi semua kata-kata bahasa Arab itu asal hurufnya tiga, tidak ada yang kurang dari tiga. Makanya dalam ilmu sarf adalah salah satu bagian dari ilmu bahasa Arab itu pengembalian semua kata-kata itu kepada tiga huruf tersebut. Ya, ketiga huruf asal kata dalam bahasa Arab itu diambil dari tiga huruf itu. Kemudian dikembangkan. Ini menurut madrasah salah satu dari madrasah nahu dalam salah satu dari madrasah ilmu bahasa Arab di zaman dahulu. Karena dikembalikan madrasah ilmu bahasa Arab ini kepada dua madrasah besar yaitu Kufah dengan Basrah. Ya. Kufah dengan Basrah. Intinya ada yang mengatakan pengembaliannya kepada al-fi'lus tsulatsi yaitu kata kerja yang tersusun dari tiga huruf. Ya, seperti misalnya contoh kata-kata an-nadharu. Ya, dia an-nadhar ini kata benda. Ya, isim. Ismun. Nah, dan dia dikembalikan kepada kata kerja yang tersusun dari tiga huruf yaitu nadhara. Nun dhara. Ya, nun dhara. Ya. Dan yang lainnya. Dan sebanyak apapun penambahannya nanti dia akan kembali kepada tiga huruf tersebut. Seperti sekarang ini. Istafta itu asal kata kerja tiga hurufnya adalah fa, huruf fa, ta, dan alif. Ya, alif di situ alif maksura namanya. Alif berumaya. Alif tetapi rumahnya rumaya. Jadi fata, yafta. Kemudian bertambah menjadi afta. Ya. Jadi kalau kita lihat nanti dia bisa berubah menjadi waw, bisa berubah menjadi ya, alif yang berumah ya itu dia berubah menjadi waw, berubah menjadi ya. Misalnya fatwa. Ya, biasanya fatwa, kata-kata fatwa itu dari bahasa Arab. Dia sudah dipindahkan ke bahasa kita. Ya. Fatwa. Dia diambil dari kata tadi, fa, ta, alif, alif berumah ya. Dan nanti dia bisa bersatu sebagai waw dan bisa menjadi ya, futya. Terkadang dalam bahasa Arab menjadi futya. Fatwa artinya. Intinya istafta Yang ingin kita tuju dari ini adalah ketika kata yang tiga itu ditambahkan di awalnya alif sin ta. Ya, alif sin ta ista. Ya, ista. Maka alif sin dan ta itu makna tujuan pertama sekali adalah dengan membawa makna yang baru yaitu meminta. Kata penambahan alif sin dan ta itu fungsinya diantaranya adalah membawa makna meminta. Contoh, asal kata istaghfara itu tiga kata yaitu ghain fa'ra ghafara, ya, artinya mengampuni. Ketika maknanya diinginkan adalah meminta ampunan, maka tinggal menambahkan tiga huruf tadi di awal menjadi istaghfara. Ya, istaghfara meminta ampunan. Ya, istaghfara. Dia menyirami dalam bahasa Arab artinya kata-katanya sin qaf ya saqa. Ya, alif berumah ya yang akan alif berumah ya yang nanti akan berubah menjadi ya atau waw. Saqa yasqi suqyanan artinya menyirami. Kalau meminta disiram istasqa. Istasqa artinya meminta disiram, artinya minta hujan. Istisqa itu meminta hujan. Ini kembali kita kepada tadi, istafta meminta fatwa. Meminta fatwa. Siapa yang minta fatwa di sini? Sa'ad ibn Ubadah. Ya, meminta fatwa. Istafta, yastafti, istifta. Meminta fatwa, meminta jawaban dari pertanyaan. Jadi meminta jawaban dari pertanyaan, ya, bertanya lebih umum daripada istifta. Istifta itu terkadang pada perkara yang sangat penting. Terkadang orang bertanya, dia menanyakan sesuatu yang bukan dan tidak terlalu penting. Tapi kalau istifta, ini perkara yang penting, yang dibutuhkan sekali jawabannya. Maka digunakan kata-kata meminta fatwa. Meminta fatwa untuk perkara yang sangat penting, terkadang perkara umat. Ya. Kalau bertanya lebih umum, terkadang orang hanya sekedar bertanya, tapi perkaranya hanya sekedarnya saja. Perkara tidak terlalu penting, hanya sebatas penambah maklumat saja. Sementara istifta itu untuk perkara yang sangat penting. Ini yang membawa kita kepada perkara masalah nazar ini. Karena dia sangat penting, maka digunakan kata-kata istafta di sana. Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa dari Nabi, dan sangat banyak fatwa-fatwa Nabi. Ya. Jadi banyak para sahabat meminta fatwa dan Nabi sangat banyak fatwanya. Teman saya ketika di Madinah dahulu, di Universitas Islam Madinah, waktu mengambil program S2, ada saya punya teman berasal dari Sharjah. Sharjah salah satu negara bahagian Emirat Arab. Kalau dalam bahasa Arabnya Asy-Syariqah. Salah satu wilayah, karena Emirat itu kan Uni Emirat, perkumpulan dari Emir-Emir. Ya. Menjadi sebuah negara yaitu Emirat Arab, Uni Emirat Arab. Salah satu negara bagiannya adalah Sharjah tadi dalam bahasa kita, tapi dalam bahasa Arabnya Syariqah. Dia bernama Yusuf Sain. Ya. Di waktu mengambil program S2, dia menulis tesisnya, ya, dengan judul Fatwa-Fatwa Nabi. Ya, dikumpulkannya, ya, fatwa-fatwa Nabi kita Muhammad SAW. Sangat banyak, ya, sangat banyak sekali yang ada kata-kata hadisnya yang seperti ini. Meminta fatwa berarti jawabannya adalah fatwa. Nah, itu dikumpulkan oleh beliau. Sangat banyak. Salah satunya hadis yang sekarang ini tentang masalah nazar. Tentang masalah nazar. Jadi kembali kita kepada Sa'ad bin Ubadah, dia datang menjumpai Nabi meminta fatwa. Fi nadhrin kana ala ummihi tuwfiyat qabla an yaqdiyaha. Berminta fatwa tentang nazar yang dilakukan oleh ibunya. Ya. Yang dilakukan. Jadi ibunya yang bernazar. Ibunya bernazar dan saat bin Ubadah tahu ibunya mengungkapkan nazar tersebut, tetapi keburu meninggal dunia. Ya, tuwfiyat qabla an taqdiyahu, meninggal dunia ibu saya itu, tetapi nazarnya belum ditunaikannya. Ya, itu yang permintaan fatwa atau isi permintaan dari Sa'ad kepada Nabi SAW. Maka Nabi menjawab ya, pertanyaan tadi dan memberikan fatwa. Qala Rasulullah SAW, faqdihi anha, faqdihi anha, maka engkau tunaikan nazar tersebut untuknya. Ya, maka engkau tunaikan nazar tersebut untuknya, untuk ibumu. Ini perintah dari Nabi kepada Sa'ad ibn Ubadah menunaikan nazar ibunya yang telah bernazar tetapi meninggal dunia sebelum nazarnya ditunaikan oleh beliau. Kalau seandainya itu biasa-biasa saja dan sudah punya uzur, dia tidak sempat menunaikan nazarnya karena meninggal dunia dan dia tidak berhukum wajib, maka Nabi tidak akan perintahkan Sa'ad ibn Ubadah untuk menunaikan nazar ibunya. Ya, nazar ibunya menunjukkan ini adalah wajib ditunaikan dan bahkan digantikan bahkan oleh orang lain ketika yang bernazar itu tidak lagi mampu menunaikan nazar tersebut. Ini cara mengambil dalil dari hadis ini tentang kesimpulan oleh yang dibuat oleh Imam Nawawi adalah perintah memenuhi nazar yang kita sampaikan tadi hukumnya yang paling kuat adalah wajib. Ya, adalah wajib. Sementara di Imam Nawawi nanti akan membawakan pembahasan tentang perbedaan pendapat para ulama tentang hukum nazar ini. Ada yang mengatakan mubah, ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan wajib. Ya. Di syarahnya Imam Nawawi menyampaikan itu dan kita lebih condong kepada hukum wajib di samping ayat hadis yang ada di bawah bab ini dan juga hadis-hadis yang lain. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua 4167. Sebelum kita membaca hadis ini, ada pelajaran yang mungkin tidak kalah penting untuk kita sampaikan juga dari kisah saat ini adalah perhatian seorang anak kepada ibunya, kepada orang tuanya. Bakti seorang anak kepada orang tuanya. Kalau kita kan sudah tahu bernazar, daripada kita capek-capek menunaikan, mending jangan ditanyakan. Ya. Disimpan saja rahasianya. Ya. Kan orang tua saya yang bernazar. Kewajiban dia dan kita bukan. Apalagi kalau sempat orang ini punya dalil pula. Apa dalilnya? Ya. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Dan tidaklah seseorang itu berkewajiban menunaikan kecuali atau mendapatkan pahala kecuali apa yang ia tunaikan, apa yang ia kerjakan. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak memikul dosa orang lain. Ya. Untuk menghindari pahala ini ternyata bakti Sa'ad bin Ubadah kepada ibunya luar biasa. Ya. Ya, jadi dia benar-benar ingin menambah baktinya. Dan ini di antara ketaatan atau bakti yang mesti kita lakukan, yang mungkin bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, mengetahui, mencari tahu tentang nazar-nazarnya, mencari tahu tentang hutang piutangnya, baik hutang piutang dalam masalah agama yang berkenaan dengan hak-hak Allah atau hutang piutang dengan manusia, harus tahu, tanyakan, cari buku-bukunya, ya. Karena ini kesempatan untuk berbakti. Ya, ketika dalam salah satu buku catatan orang tua kita tertulis itu saya punya hutang 60 juta. Akhirnya kita muncul astagfirullah, menyesal kita. Ini luar biasa. Akhirnya kita agak sedikit kecewa. Padahal itulah pintu surga. Ya. Sengaja dicari bagaimana kita bisa menyambung ketaatan kita kepada orang tua. Terkadang kita menganggap bahwasanya cukup berdoa saja. Dan itu pun berdoa untuk kita saja kita jarang, apalagi untuk orang tua. Ya. Ini kesempatan untuk menyambung bakti kita ketika kita menemukan ternyata dia punya hutang kepada orang lain. Dan hutangnya besar. Kalau kita tidak, atau nilai bakti kita kepada orang tua itu rendah, maka akan muncul kekecewaan dan menganggap ini beban. Padahal itu adalah ketaatan yang dibukakan oleh orang tua kita untuk kita. Ya, jadi jangan ditunggu berita pemberitahuan dari orang lain, dari anak-adik, dari ibunda, ibu kita misalnya meninggal ayah, atau dari adik-adik kita, atau dari kerabat yang lain. Kita yang harus mencari tahu, ayah saya punya hutang atau tidak. Ya, dicari buku-bukunya agar kita ingin mendapatkan keutamaan seperti ini. Kemudian cari tahu apakah dia pernah bernazar, ya, agar kita bisa mendapatkan pahala yang lebih, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu tadi. Kita baca hadis yang tadi telah kita beri nomor 4167. Al Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amru an-Naqid wa Amrun an-Naqid wa Ishaq ibn Ibrahim an ibn Uyainah ha wa haddatsani Harmalah ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahb قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه. Yang sekarang ini sanad-sanad yang cukup banyak. Jadi cabang-cabang sanadnya dari Imam Muslim itu banyak, dan cabangnya itu akan mengerucut kepada, nanti akan berjumpa cabang-cabangnya itu kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri itu Muhammad ibn Shihab atau Muhammad ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri. Ya, dia nanti. Jadi Imam Muslim mendapatkan hadis yang sama dari guru-guru yang berbeda-beda. Dan gurunya ini berasal dari negeri yang berbeda-beda, dan dia menerima hadis itu dari mereka bukan pada satu masa, mungkin terpisah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi kelihatan betapa menguasainya Imam Muslim, sehingga ketika dia kembali membawakan hadis ini, dia sebutkan semua guru-gurunya tadi, dan bahkan dia sebutkan perbedaan-perbedaan dari apa yang ia dapatkan dari mereka, bahkan satu kata saja berbeda disebutkan. Dan bahkan ketika di sini semuanya hampir sama, maka dia mengatakan wa makna hadithi sama, dan semakna dengan hadis yang lalu. Jadi kekuatan hafalannya itu dari sumber yang berbeda-beda. Ketika sama, dikatakan sama. Ketika ada perbedaan, dia sebutkan perbedaannya. Dan dia mendapatkan itu, mengumpulkan itu dari dengan jarak, dengan masa yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda, jaraknya pun juga sangat jauh. Misalnya ketika didapatkan di Khurasan dengan didapatkan dari gurunya di Son'a di Yaman, itu ribuan kilo, ya, ribuan kilo jaraknya. Tentu dalam perjalanan, kalau seandainya dia langsung saja pasca dia mendapatkan dari gurunya di Khurasan, di negerinya sendiri, nah, kemudian didapatkan di Son'a di Yaman, itu dalam perjalanan itu menempuh itu berbulan-bulan dia. Ketika dia dapatkan dari gurunya di Son'a di Yaman, dia masih lengket itu sempurna apa yang disampaikan oleh gurunya di Khurasan, ya, di Naisabur, negerinya sendiri, ya. Dia tidak akan sedikit pun hilang. Kalau ternyata ada banyak kesamaannya atau semuanya sama lafaz hadisnya, maka dia katakan seperti ini, atau maknanya saja yang sama, kata-katanya sedikit berbeda, disebutkan bimakna hadisi. Atau kalau ketika ada perbedaan, maka disebutkan yang dua guru saya mengatakan begini dan dua guru yang lain mengatakan begini. Nah, ini sekarang seperti itu, ya. Dan kita mengatakan ini lebih dari komputer, ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan mereka ini sebagai benteng dari agama ini, sebagai tonggak dari agama, agar agama ini tetap utuh sampai hari ini dan akan sampai hari kiamat. Dengan mereka inilah Allah abadikan hadis-hadis nabinya, karena hadis-hadis nabi itu wahyu, ya, karena Al-Quran sangat butuh hadis nabi. Tanpa hadis nabi, Al-Quran tidak bisa kita pahami sesuai yang diinginkan oleh Allah. Sedangkan ada saja hadis nabi dan sudah dibukukan oleh ulama-ulama yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terpisah antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih, masih saja banyak orang-orang yang berbicara tentang Al-Qur'an menyampaikan hadis. Semenjak zaman dahulu sudah muncul kelompok yang sudah disinyalir oleh Nabi dari 1400 tahun yang lebih yang lalu. Ada kelompok yang nanti mengatakan cukuplah kita dengan Al-Qur'an. Ya, cukup kita dengan Al-Qur'an. Ya. Enggak perlu kita dengan yang lainnya. Al-Qur'an itu yang perlu kita pegang. Ya. Al-Qur'an itu yang betul-betul terjaga kewahyuannya. Sementara sunnah tidak. Ini syubhat ini. Syubhat ini. Membantahnya mudah saja. Ya. Sunnah itu wahyu sebagaimana Al-Quran wahyu, dan Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami telah menurunkan dzikra yaitu wahyu dan kami benar-benar menjaganya. Allah menjaga sunnah sebagai wahyunya dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran. Dalil bahwasanya sunnah itu wahyu apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dia yaitu Nabi Muhammad tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ya, tidaklah ia kecuali wahyu yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah wahyu. Sunnah wahyu. Maka ditekankan juga oleh Nabi di samping ayat tadi wa may yantiqu anil hawa in huwa wahyu illa wahyu yuha dalam surah An-Najm, Nabi SAW mengatakan kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As, kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Abdullah bin Amr bin As, salah seorang dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dengan cara menulis. Ini kelebihannya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala an sendiri yang mengakui Abdullah bin Amr bin As itu lebih dari saya karena dia menulis sementara saya tidak menulis. Ya. Abu Hurairah itu dengan hafalannya dan kekuatan hafalannya luar biasa. Bahkan bisa lebih dari penulisan. Terkadang dari ulama hadis itu hafalannya lebih dari tulisan yang ditulis. Ini seperti Ad-Daruqutni, Al-Imam Ad-Daruqutni seperti itu. Juga Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga demikian. Tentang mereka yang ketika hadir di majelis ilmu hadis, mendapatkan hafalan hadis, ada di antara mereka hanya sekedar mendengar. Dan sebagian banyak dari mereka yang sibuk menulis. Yang menulis risih dengan yang tegak-tegak saja. Di zaman itu, bukan sekarang. Di zaman itu. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, "Kena kamu ini kenapa?" Dikatakan kepada Imam Daruqutni, "Kamu ini mengapa?" Kata kawannya, "Kami sibuk menulis, engkau tenang-tenang saja." Kata Imam Daruqutni, "Nah, coba kalian baca apa yang kalian ya, yang kalian tulis." Ya, coba kalian baca. Yang tertulis itu pun yang dibenarkan oleh Imam Daruqutni. Nah, untuk hadis yang ke-100 yang kamu tulis itu yang disampaikan oleh guru kita hari fulan, yaitu disebutkan harinya. Ya. Hadis yang ke-100 hari itu ada satu kata yang kamu tidak ada di situ. Yang kamu tidak menulisnya. Terkadang kalau kita pun menulis didiktekan kepada kita dan kita menulis, terkadang kita salah. Ya, jangankan orang menitikkan, kita saja ketika menjawab pertanyaan, apa yang sudah tertulis di benak kita belum tentu tertulis di kertas. Saya sering kali ini pengalaman ketika ujian, ya, menjawab ujian itu di benak kita sudah ada tulisannya, sudah terucap pada benak kita, tetapi yang tertulis di sini terpotong, dia melangkah. Ya, kita sudah yakin dia sudah ditulis, tetapi ternyata tertulisnya hanya di benak, ya, di otak kita, sementara di kertas enggak. Nah, sementara yang dilakukan dalam bentuk itu semua tertulis di sini. Makanya ketika yang ada di kertas itu keliru, dia benarkan. Akhirnya datang teman-temannya untuk melakukan pembenaran apa yang ada dalam kitab mereka, catatan mereka kepada hafalan Al-Imam Ad-Daruqutni. Ya. Luar biasa beliau ini. Makanya beliau dikatakan Jabalun. Dia adalah gunung dalam hafalan. Ini sebuah istilah untuk memberikan nilai. Terkadang nilainya diberikan kata-kata yang memang tidak ada lagi nilai yang lebih dari itu. Maka mereka mengatakan dia adalah gunung dalam hafalan. Maksudnya dalam ketinggiannya yang tidak tercapai oleh siapapun juga. Begitu juga Al-Imamul Bukhari, hafalannya luar biasa. Jadi sunnah ini memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada tadi, tanpa sunnah maka Al-Qur'an tidak bisa kita pahami dengan benar. Dan ini pemikiran yang seperti ini sudah muncul dan Nabi sudah memberikan isyarat dalam hadisnya, memberikan peringatan kepada kita jangan sampai terjatuh kepada pemikiran seperti ini. Cukup dengan Al-Qur'an dan tidak percaya kepada sunnah. Dikenal di masa beberapa tahun yang lalu atau dalam abad yang sekarang ini juga dikenal dengan istilah Al-Qur'aniyun. Ya. Orang itu dikenal dengan Al-Qur'aniyun. Al-Qur'ani, orang yang hanya menjadikan agama ini bertitik tolak pada Al-Qur'an dan sunnah dicambakkan. Itu di antara salah satu bantahannya adalah sunnah wahyu, Al-Qur'an wahyu. Allah berfirman, sebutkan hadis-hadis ayat dan hadis tadi. Dan Nabi mengatakan inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ya. Sesungguhnya saya diberikan Al-Qur'an dan bersamanya serupa dengan Al-Qur'an. Apa? Al-Qur'an sunnah. Jadi Al-Qur'an wahyu, sunnah juga wahyu karena sama kata Nabi. Wa mithlahu ma'ahu, diberikan juga sunnah. Kemudian bantahan yang kedua, mereka yang berpegang kepada Al-Qur'an ini, coba tanya. Kamu mendapatkan sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dengan waktu-waktunya dari mana? Bolak-balik Al-Quran tunjukkan kemana saya, mana ayat surat, ayat berapa, surat apa. Ya. Tidak akan ada. Tidak akan ada. Nama sholat zuhur saja tidak ada. Ya. Nama sholat maghrib saja tidak ada. Tiga rakaatnya sholat maghrib tidak ada. Dari mana kamu dapatkan ini? Ya. Nah, coba buat, cari dalam Al-Quran, buat ibadah sholat yang tidak ada dalam sunnah Nabi, karena kamu tidak mau berpegang kepada sunnah Nabi. Jangan tiru kaum muslimin yang berpegang kepada sunnah. Ya. Begitu juga zakat, begitu juga haji. Ya. Semua rincian-rincian ibadah yang diperintah oleh Al-Quran itu dalam sunnah, tidak akan mungkin kita dapatkan dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana cara puasa, berbukanya dengan apa yang paling sunnahnya, itu semuanya rinciannya dalam sunnah Nabi, tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu perintah global saja, tegakkan sholat ya. Ada memang tiga waktu ditentukan dalam Al-Quran ya, tetapi didetilkan oleh sunnah tiga waktu itu, yaitu mulai tergelincir matahari sampai pertengahan malam. Jadi dari mulai start sholat itu, mulai tergelincir matahari dan pertengahan malam, itu mencakup 4 sholat sekaligus. Waktu itu aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili. Itu 4 sholat sekaligus dalam satu waktu itu, atau dalam dua waktu, awal dan akhir. Kemudian wa qur'anal fajri. Nah, itu yang waktu sholat subuh. Itu hanya dalam Al-Quran. Makanya mereka ini ada yang sholatnya 3 waktu itu. Dia sholatnya 3 waktu, ketika tergelincir matahari, nanti tengah malam satu, nanti subuh satu. Masih ada sampai sekarang ini, masih. Ya, pernah masuk di masjid ini orangnya. Ya. Orang yang berpikiran seperti itu pernah masuk di masjid ini dan tidak sempat dialog dengan saya, tapi dengan sebagian ustaz kita memahami bahwasanya sholat itu karena dia merasa berpegang kepada Quran saja dan tidak mau kepada sunnah, maka tetap sholat dengan 3 waktu. Ya. Sholat dengan 3 waktu. Ini fatalnya ya, pemikiran yang sesat ini, yaitu berpegang kepada Al-Quran saja dan mencampakkan wahyu yang kedua, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita kepada kisah tadi. Ya, saya sekarang sengaja berlama-lama karena libur ya. Ya. Jadi Imam Muslim tadi kita lihat bagaimana dia benar-benar menguasai apa yang ia hafal dalam waktu yang berbeda-beda. Ya. Terkadang terpaut jaraknya antara satu guru dengan guru yang lain itu puluhan tahun. karena mereka sudah mulai menghafal umur baru balik sudah mulai menghafal hadis. Setelah mereka menguasai Al-Quran baru mereka menghafal hadis, berarti umur belasan tahun setelah balik. Nah, kemudian hadis dari gurunya yang lain didapatkan ketika umurnya 50 tahun dan dia bisa masih menghafal dengan sempurna apa yang didapatkan waktu kecil. Kalau seandainya berubah hafalannya di usia senjanya, para ulama sudah mulai teliti. Makanya ada istilah dalam agama, dalam ilmu hadis itu, riwayat orang yang awalnya kuat hafalannya tetapi di usia tuanya melemah. Ya. Ada istilah penilaian rapor mereka, ikhtalata bi akhara. Ini nilai rapornya. Dibuat ini si fulan dengan istilah tadi ikhtalata bi akhara. Ini orang di usia tuanya mulai rusak hafalannya. Ya. Jadi mereka berhati-hati. Ketika sudah diberikan nilai itu, mereka tidak sembarangan. Orang ini diteliti secara benar-benar rinci. Riwayat-riwayat yang ia sampaikan sebelum dia rusak hafalannya dengan riwayat-riwayat yang ia sampaikan setelah rusak hafalannya itu dibeda-bedakan. Ya. Makanya mereka cari itu, kumpulkan mana saja hadis-hadis yang ia sampaikan sebelum mendapatkan nilai yang tadi dan mana hadis-hadis yang ia sampaikan setelah mendapatkan nilai tadi. Itu mereka cari. Ya, jadi harus ditelusuri hidupnya. Nah, itu yang sekarang ini terkumpulkan. Kalau dia riwayat itu diriwayatkannya sebelum dia mendapatkan nilai rusak hafalannya di usia tuanya, maka hadisnya diterima. Hadisnya kuat. Tetapi kalau riwayat itu disampaikannya setelah dia mendapatkan nilai tadi, maka hadisnya lemah dan tidak diterima. Ya. Ini yang membuat kita bangga. Ini yang membuat kita yakin ini benar hadis Nabi SAW. Karena memang mereka orang yang sudah disediakan oleh Allah bagaimana agama ini terjaga. Ya, jadi syubhat tadi itu mengatakan bagaimana pula kita membedakan hadis Nabi dengan yang bukan hadis Nabi. Anda yang tidak mengetahui kitab-kitab hadis sehingga berbicara demikian. Anda yang tidak mengenal ilmu hadis sehingga berbicara demikian. Ya. Hadis itu sudah terkumpul semua. Sudah ada kitab-kitab yang khusus hadis sahih saja. Dan hadis-hadis yang hadisnya lemah. Dan bahkan hadis-hadis palsu saja dikumpulkan oleh para ulama. Hadis palsu untuk apa dikumpulkan? Logikanya. Tetapi mereka tahu. Kalau tidak dikumpulkan nanti akan tersebar kemana-mana dan orang yang tidak tahu akan menganggap itu hadis. Maka mereka kumpulkan, dibuat kamusnya. Tinggal orang yang ragu-ragu ini hadis atau tidak, kembali ke situ lihat, wah ternyata ini hadis palsu. Karena dia tidak bisa menghafal. Dikumpulkan oleh mereka. Ini semenjak abad ke-4 Hijriah sudah dikumpulkan para ulama. Kitabul Maudhu'at, ada sebuah kitab yang 5 jilid dikenal dengan Al-Maudhu'at, hadis-hadis palsu. Itu dikumpulkan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi pada abad ke-5. Sudah tersebar luas hadis-hadis palsu ketika itu. Bukan berarti dia menghabiskan hidupnya untuk mencari hadis palsu, tidak. Yang pertama mereka lakukan adalah menghafal hadis, mencari hadis-hadis benar. Terkumpul semuanya, sudah mereka amalkan, sudah mereka pahami, sudah mereka kumpulkan dalam kitab yang lain. Tapi mereka masih merasa tidak nyaman. Kalau hadis-hadis yang mereka tahu itu hadis palsu, tersebar begitu saja sementara banyak orang yang tidak tahu. Akhirnya mereka menyisakan waktu dan umur mereka dan bahkan mereka bergadang di malam hari untuk menulis hadis-hadis yang mereka nilai palsu demi kita di akhir zaman ini yang pemalas, yang kekuatan hafalannya rusak, rusak-rusaknya. Ya, itu makanya dikumpulkan mereka. Dan ini di antara hikmah Allah menyediakan mereka agar kita tinggal beres di akhir zaman ini. Tinggal beres. Kita tidak perlu mengembara kemana-mana. Ya. Sekarang hadis ini yang menggabungkan antara Khurasan, daerah Rusia sekarang ini, dengan Yaman, ya. Sehingga dengan perjalanan pengembaraan para ulama dahulu, kita sekarang mendapatkannya di Masjid Erja ini. Sudah 4000 hadis kita baca, dan mereka dahulu sudah berkeliling dunia untuk mencari dan mengumpulkannya. Kita tinggal duduk enak-enak saja. agar kita di akhir zaman ini menjadi enteng, karena Allah Maha tahu kemampuan umat akhir zaman dengan kemampuan mereka. Allah tahu mereka adalah orang-orang yang memang benar, orang-orang yang mencintai agamanya, dan mereka berkorban demi agama, demi mendapatkan satu hadis saja mereka rela berjalan, melakukan perjalanan satu bulan pulang balik. Dapat hadis itu baru mereka pergi. Begitu darah daging mereka itu hadis Nabi, sehingga bisa mengumpulkan, menghafal jutaan hadis. Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. Hafal di luar kepala, kita juga di luar kepala memang tertulis. Ya. Tapi mereka menghafal benar-benar hafal. Ya. 1 juta hadis dia menghafal. 1 juta hadis bukan qala Rasulullah SAW, enggak. Dia mendapatkan hadis dengan jalurnya. Saya mendapatkan dari sefulan, guru saya dari gurunya dari Nabi SAW. Itu 1 juta hadis. Kalau seandainya hadis itu tidak ada perawinya yang lemah, dia akan meriwayatkannya. Kalau ada yang lemah, satu saja perawinya, dia akan mengambilnya, tidak akan mungkin mengambilnya. Bahkan diriwayatkan dari mereka, ketika ingin dia tahu ada seseorang memiliki hadis dan dia ingin mendapatkannya, dia datangi. Ketika dia jumpai orang itu berdusta kepada hewan saja, jadi dia mengambilnya. Dipanggilnya hewan dengan sesuatu yang dikira itu ada makanan di dalamnya, agar hewan itu datang. Nah, betapa sering kita melakukan itu. Jangankan hewan, anak kita pun kita dustai. Iya. Seringkali kita mendustakan anak kita, menakut-nakuti sesuatu yang tidak ada. Ya. Bahkan menakut-nakuti dengan setan, padahal setan itu seharusnya kita jangan tanamkan rasa takut, rasa berani kepada setan yang harus kita tanamkan. Kok kenapa takut kepada setan? Justru kita kata, awas ada setan, kan takut dia jadinya. Ya. Kita juga tidak tahu, tidak melihat setannya, tapi kita menakuti sesuatu yang tidak kita lihat, kan dusta jadinya. Ya. Mereka tidak jadi mengambil hadis karena melihat orang yang ingin mereka dapatkan hadis itu berdusta kepada hewan tunggangannya, hewan ternaknya, apalagi manusia. Sampai bayangkan seperti tadi, rusak saja sedikit hafalan mereka sudah tidak mengambilnya. Bahkan ada salah seorang namanya Abdullah ibn Lahi'ah. Abdullah ibn Lahi'ah ini dia kuatnya hafalannya di samping hafalan otaknya, tetapi dia juga menulis. Ya, jadi hafalannya itu selalu diasah dengan kembali membaca apa yang telah dia tulis. Makanya dalam majelis hadis itu para ulama hadis membacakan hadis persis dengan kita yang baca sekarang ini. Seperti yang saya bacakan itu, jadi orang mendengar. Ya, jadi ulama-ulama hadis itu ada yang menghafal yang didengarnya, ada yang menghafal kemudian menulisnya. Ya. Jadi Abdullah ibn Lahi'ah dia menghafal kemudian dia tulis karena dia khawatir hafalan saya tidak terlalu kuat, 1 minggu bisa hilang. Ya, maka dia menulisnya. Dalam 2 hari dia hafal, dia ulangi kembali dibacanya. Dalam jangka 2 hari memurajaah, mengulangi hafalannya. Di usia tuanya dia, jadi kumpulan hadis-hadis yang telah ditulisnya itu dibuatnya dalam bentuk pustaka. Ya. Dan pustakanya itu qadarullah terbakar. Ya. Qadarullah terbakar. Abdullah ibn Lahi'ah semenjak terbakar pustakanya, bukunya habis. Rendah derajatnya di mata para ulama hadis. Lihat bagaimana sempurnanya hadis sampai kepada kita. Makanya mereka mengatakan dia berkurang nilai kekuatan hafalannya itu semenjak terbakar pustakanya. Terbakar pustaka saja sudah berubah rapornya. Inilah hadis yang sampai kepada kita. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadis yang kedua dari bawah bab tadi itu tidak ada hadisnya, tidak ada matan hadisnya. Matan hadisnya adalah hadis yang pertama, sementara yang dibawa oleh Imam Muslim itu hanya sanad-sanadnya yang banyak cabangnya. Dia dapatkan dari saya sebutkan gurunya yang pertama Yahya bin Yahya, gurunya yang kedua Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang ketiga Amr an-Naqid, yang keempat Ishaq bin Rahuya, Ishaq bin Ibrahim, Kemudian gurunya yang kelima Harmalah ibnu Yahya. Kemudian gurunya yang keenam Ishaq bin Ibrahim lagi. Kemudian Abdu bin Humaid. Ya. Dan nanti guru-gurunya itu mendapat melihatkan dari guru yang berbeda, dan guru-gurunya atau kakek guru Imam Muslim itu nanti yang akan bertemu riwayat mereka kepada Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri sama. Jadi Az-Zuhri ini sekian banyak muridnya dan cabang-cabangnya itu, semua cabangnya itu didapatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah. Ini indahnya ilmu riwayat hadis. Makanya nikmat kita diberikan satu hadis saja, karena memang ada mata pelajaran di fakultas hadis itu namanya takhrij, yaitu mencari di mana tempat hadis dibuatkan. Ini hadis, disebutkan potongan hadisnya saja, hadis Nabi saja, dan kalian silakan dicari di mana sumber-sumbernya. Ya. Dicari. Maka kita sekian banyak kumpulan hadis. Ya. Nah, jadi dicarilah, kemudian dipelajari. Ada namanya juga ilmu takhrij itu nanti akhirnya adalah hukum terhadap hadis. Jadi perawi-perawinya dipelajari. Seperti contoh Yahya bin Yahya ini siapa orangnya? Siapa orangnya? Yahya bin Yahya banyak. Ya. Kemudian gurunya itu siapa? Kemudian Yahya ini rapornya apa? Karena sudah semua perawi hadis itu sudah ada rapornya. Sudah ada nilainya masing-masing. Semua orang menilainya, semua kenal ilmu ulama hadis itu ada yang kerjanya meneliti perawi. Ya. Menelusuri riwayat hidup perawi. Dari yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya telitinya. Sampai masalah tadi berdusta kepada hewan saja itu mereka ketahui. Mereka teliti. Jadi ada buku rapor mereka. Dan sampai sekarang buku itu masih ada. Masih. Ya, buku rapor itu masih ada. Dan turun-temurun dicetak oleh para ulama. Seperti mulainya Tahdzibul Al-Kamal, ada namanya kitabnya Al-Kamal, kemudian Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Kemudian nanti terus dikembang-kembangkan dan banyak kitab lain. Ya, kumpulan para perawi yang sudah ada nilai-nilai mereka masing-masing. Nah, tinggal kita cari. Kalau benar itu orangnya, maka kita kumpulkan si fulan mengatakan dia ini soduk, dia ini thiqah terpercaya, dia adalah terpercaya tetapi sedikit kurang hafalannya, dan istilah-istilah mereka itu bermacam-macam. Nanti kita teliti, kita kumpulkan semuanya untuk satu orang sekian banyak. Dan mereka itu yang menilai itu pun kita buatkan golongan-golongannya. Ada golongannya orang yang keras. Ya. Memberi nilai itu sangat sulit. Ya. Untuk menilai nilai 7 saja payah. Untuk orang yang seharusnya nilainya adalah 9, dia tidak bisa memberi nilai 9. Sangat-sangat pelit, itu ada golongannya. Yang memberi nilai pelit ada golongannya. Ada yang memberi nilai sangat mudah, yang nilainya adalah 4, dia bisa memberi nilainya 6. Itu ada juga golongannya. Yang di tengah-tengah juga ada. Jadi kita golong-golongkan. Ada yang mutaqaddimin, orang yang pertama di abad-abad pertama, ada yang mutaakhirin. Nah, kita mulai teliti satu persatu dan kita mulai simpulkan. Dan itu yang dikerjakan oleh Al-Albani. Sehingga dia memunculkan kitab-kitab hadis yang dia nilai sendiri. Dia teliti, dia habiskan usianya puluhan tahun untuk bisa sampai mensahihkan dan melemahkan hadis. Ya. Bukan berarti dia tidak bekerja, dia bekerja. Memang dia pengrajin jam. Tetapi dia umurnya diberkahi oleh Allah. Dan banyak orang yang mencelanya. Apa pula ini harapkan dari tukang jam. Ya. Ada orang seperti ini. Sementara dia satu hadis pun tidak bisa dia menilainya. Dia memang pelajar agama, tetapi tidak bisa menilai satu hadis. Bahkan di mana hadis ini tidak tahu. Ya. Ini saya dengar ada hadis didengarkan di khutbah saya dulu. Kitabnya tidak tahu dia, referensi tidak tahu. Nah, sudah mulai berbicara tentang Albani. Ya. Albani itu tukang jam, tidak ada gurunya. Ya. Kok bisa diterima? Ya. Dia sudah menguasai hadis, semua kitab hadis dibacanya. Dari yang mulai cetakan sampai yang manuskripnya dibaca. Makanya di pustaka Maktaba Al-Islami, Al-Maktabul Islami di Lebanon, itu dia punya tempat khusus saking apanya dia di sana. Punya tempat khusus. Dan dia lebih mengerti dari pustakawannya. di mana tempat manuskrip. Manuskrip itu kan lembaran-lembaran tulisan tangan. Ya, ketika satu lembar dari satu kitab manuskrip itu terpotong, ya, pustakawannya tahu di mana letaknya. Minta tolong kepada dia. Saking menguasainya dia isi mustaka itu yang ribuan kitab dari cetakan atau yang tertulis. Nah, itu yang kita kata, yang kita kritik, seseorang mengkritiknya padahal dia tidak punya satu kitab hadis pun. Nggak sadar diri ini orangnya. Nggak sadar diri dia. Tujuannya apa? Ini orang tujuannya menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi. Dari mengikuti Nabi. Karena dia tahu Al-Albani itu mengajak umat untuk menjadikan Nabi imam dalam segala hal. Dengan mengetengahkan hadis Nabi. Itu saja. Dia tidak membawa hal yang baru. Yang dia ketengahkan hadis Nabi dan dia teliti. Jangan sampai ada hadis-hadis yang tidak sahih kita jadikan sebagai landasan. Dan bahkan hadis palsu dijadikan sebagai landasan agama. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak pelajaran yang kita petik dari sikap Imam Muslim ketika membawakan hadis yang satu tetapi dari guru yang berbeda-beda. Dari guru yang berbeda-beda dan dia bisa membeda-bedakan mana lafaz gurunya ini, mana lafaz gurunya itu, karena memang agama ini sudah dijaga oleh Allah dari kedua sumbernya. Al-Quran dijaga, satu harokat pun Al-Quran tidak berubah. Dari semenjak dia turun dibacakan kepada Nabi oleh Malaikat Jibril, dan Nabi membacakan dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dari mulai saat itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, satu harokat Al-Quran pun tidak bisa dirubah. Tidak akan bisa ada orang yang mengatakan iyyaka na'budu ya, wa iyyaka nasta'in. Coba baca di imam. Semua jemaah protes itu. Ini imam tidak beres. Sudah selesai assalamualaikum, gempar masjid, imam ini pasti akan dikeluarkan. Iya. Lihat bagaimana Al-Quran itu terjaga. Ya. Dengan banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran, maraknya penghafal Al-Quran. Sekarang ini anak-anak berusia 10 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran dengan nomor-nomor ayatnya. Dengan halaman-halamannya, dengan samping kiri samping kanannya, dan bahkan bisa menghafal dari balik ke ayat ke atas. Mundur. Bisa dia menghafal. Bagaimana terjaganya? Ya, sampai sebegitu detail Allah menyediakan manusia yang bisa menghafal Al-Quran. Nah, coba kitab yang lain tidak ada. Karena kitab yang lain itu berubah-ubah. Ya, cetakan tahun ini, cetakan tahun depan berbeda. Al-Quran tidak dari semenjak ditulis oleh Utsman bin Affan sampai Al-Quran yang sekarang ini tidak ada bedanya. Satu harakat pun tidak berubah. Begitu juga sunnah Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang membuat kita merasa punya izzah dengan agama ini. Bangga sekali, dan itu darah daging kita. Tidak akan mungkin ada dengan mudahnya orang mengeluarkan kata-kata yang tidak berharga untuk agama ini. Itulah ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmatin Allah, yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang mulia ini. Dua hadis yang bisa kita baca, satu bab, itu perintah memenuhi nazar, dan dia seperti yang kita simpulkan tadi, memenuhi nazar hukumnya wajib. Berdasarkan hadis man nadhara an yuti Allah, di samping hadis dalam bab, barang siapa yang bernazar dalam ketaatan maka patuhi, tunaikan. Kalau seandainya maksiat, wajib tidak ditunaikan. Ya, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk maksiat maka jangan ditunaikan. Itu dalil yang sangat kuat untuk kesimpulan yang tadi kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari dari ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.